juga senang bersama. Kau pertahankanlah apa yang engkau ucapkan. Aku sanggup bersusah payah, suka duka bersamamu selalu. Janganlah berjanji tetapi kau mungkin, walau bibir tersenyum tapi hatiku menangis tiada. Kau tahu. Janganlah dijadikan dugaan mendatang puncak perpisahan dan perselisihan. Aku juga begitu, tak ingin sekali cinta kita juga senang bersama. Jujur, ikhlas dan yakin, sabar serta setia dari lapang kasih kita. Biarlah berkekalan, jangan hanya sementara. Oh,